Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari. Dan masih tersisa bagian awal dari bab yang pertama dari Kitabul Iman. Pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil asar Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, surat beliau kepada Adi ibn Adi. Beliau mengatakan inna lil iman faraid wa syara'i wa hududan wa sunana. Faman istakmalaha istakmal iman wa man lam yastakmilha lam yastakmil al iman. Fa in aish fa saubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Surat Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala di Kitabul Iman untuk menunjukkan bahwasanya iman itu bukan hanya sekedar ucapan atau keyakinan, tapi mencakup ucapan, keyakinan dan amalan. Innalil iman faraid wa syara'i wa hududan wa sunana. Keimanan mencakup faraid, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan juga syara'i, syariat-syariat yang harus diimani dan diyakini seorang mukmin, dan juga hudud dan sunan, larangan dan perintah. Kata beliau, barang siapa yang menyempurnakannya, maka akan sempurna keimanannya. Orang yang mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tingkat pengamalannya, maka begitulah tingkat keimanan orang tersebut. Wa man lam yastakmil halam yastakmil iman. Kemudian beliau pun menyebutkan di akhir kalamnya, fa in aish fa saubayyinu halakum hatta ta'malu biha. Seandainya aku hidup, aku akan jelaskan kepada kalian tentang keimanan tersebut, tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga kalian bisa mengamalkannya. Dan seandainya aku meninggal, fama ana ala suhbatikum biharis. Aku bukanlah orang yang berambisi untuk tetap bersama kalian. Fama indallah baq. Apa sih Allah itu lebih kekal dan juga lebih baik daripada apa yang ada pada kalian, daripada dunia dan seisinya. Kemudian setelah itu beliau menukil perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah. Wa qala Ibrahim alaihissalatu wassalam walakin liyatma'inna qalbi. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Tatkala Nabi Ibrahim berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati? Maka Allah katakan, afalam tu'min? Tidakkah wahai Ibrahim engkau telah beriman? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bala. Tentu ya Allah, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi, kata Nabi Ibrahim, liyatma'inna qalbi. Datang tafsir Mujahid dan yang lainnya, mananya lakin liazdada imanan ila imani, akan tapi untuk menambah keimananku yang telah ada. Karena ketika melihat sesuatu dengan ra'yal ain, karena tingkat keyakinan berbeda-beda, ada yang namanya yakin atau ilmu yakin, seperti kita sekarang meyakini ilmu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya surga. Ilmu yakin, tidak ada sedikit pun keraguan pada kita. Tapi di sana ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ainul yakin. Tatkala seorang mukmin melihat surga di hadapannya dengan mata kepalanya, maka dia sudah mencapai bukan hanya ilmu yakin saja, tapi ainul yakin, melihat dengan mata kepalanya. Tentunya keimanan lebih kuat karena sudah pasti ada di hadapannya. Dan di sana ada yang lebih tinggi, itu haqqul yaqin. Ketika seorang mukmin masuk ke dalam surga, dia benar-benar merasakan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perlihatkan bagaimana menghidupkan yang mati, Allah katakan afalam tu'min? Tidakkah engkau telah beriman? Maka kata Nabi bala. Ya Allah, aku beriman kepada engkau. Walaki liyatma'inna qalbi. Tapi untuk menambah keimananku ketika aku melihat langsung bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang mati. Kemudian di lanjut ayat tersebut sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan burung yang sudah dipotong-potong dan sudah dipisahkan di tempat yang jauh potongan tersebut. Kemudian tatkala dipanggil datang dalam keadaan utuh dan hidup. Menunjukkan bahwasanya keimanan tingkatannya berbeda-beda. Tingkatannya berbeda-beda. Seperti disebutkan al-iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wa qala Mu'ad, dan berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, ijlis bina nu'minu sa'ah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada salah seorang lekannya, mengajak untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan ijlis bina nu'minu sa'atan, mari kita duduk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sa'at. Itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir kepadanya, beribadah kepadanya. Tentunya tidak kita ragukan Mu'ad bin Jabal adalah seorang mukmin, bahkan seorang sahabi yang mulia. Bukan berarti ketika beliau mari kita duduk sebentar atau sejenak kita beriman sesaat. Bukan berarti beliau tidak beriman, tapi untuk menambah keimanannya. Bukan iman yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah. Beriman atau keiman bertambah dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Waqala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-yaqin al-imanu kullu. Kata Ibn Mas'ud, keyakinan itu iman secara keseluruhan. Maknanya bahwasanya keyakinan hati merupakan pokok keimanan seorang hamba yang akan terlihat dari keyakinan hati tersebut ucapan dan amalan yang menunjukkan keimanannya. Dan disebutkan di sini Al-Hafidz rahimahullahu taala tanbih bahwasanya sebagian orang yang mengatakan bahwasanya iman cukup di hati terkadang menukil asar Ibnu Mas'ud ini. Dia mengatakan bahwasanya iman mujadu tasdiq. Iman itu yang penting meyakini dengan hati. Maka dijawab beliau oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, ujiba bi anna murad Ibnu Mas'ud anna al-yaqin huwa asl iman. Bukan berarti ucapan dan amalan itu bukan bagian dari iman, tapi keyakinan itu merupakan asli keimanan seorang hamba. Fa idza ayqana al-qalbu inba'atsatil jawarihu kulluha liliqa'illahi bil 'amalis shalihah. Katanya hati kalau sudah yakin dengan seyakin-yakinnya, beriman dengan kuat, maka muncul darinya, dari jawarihnya, dari ucapan dan perbuatannya, amalan-amalan saleh. Kemudian setelah itu beliau menukil asar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yablughul 'abdu haqiqata taqwa hatta yada ma haka bi sadr. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang hamba tidak akan mencapai derajat taqwa yang hakiki, taqwa yang sebenarnya taqwa, sampai dia meninggalkan perkara yang meragukan di dadanya. Dan ini pun tentunya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan ambil perkara yang sudah diyakini. Inna sidqatu manina wal kadhiba riba. Dan juga Nabi mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqafa fi syubhat waqafa fil haram. Meninggalkan perkara-perkara yang ragu yang bisa merusak keimanan seorang itu merupakan tanda dari keimanan. Bahkan Ibnu Umar, tidak akan seorang hamba mencapai derajat takwa yang sebenarnya takwa sampai dia meninggalkan perkara yang mengganjal di dadanya, meragukan di dalam hatinya. Wa qala Mujahid, kemudian beliau menukil tafsir Mujahid tentang ayat syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuh walladhi auhayna ilaik. Tafsiran ayat di surah Asy-Syura Syarallakum yadin wa usayna bihi Nuh wa alladhi awhayna ilaiki wa usayna bi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah menyariatkan untuk kalian dari agama dengan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nuh dan juga kepada engkau wahai Rasul, dan juga apa yang diwasiatkan kepada nabi-nabi yang lainnya, Ibrahim dan Ismail. Kata Mujahid al-Mu'tadna, ini ausainaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada engkau ya Muhammad dan kepadanya, itu kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan juga nabi-nabi yang lainnya, dinan wahida, dengan satu agama. An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Dan diperintahkan menegakkan agama dan tidak bercerai-berai dalam agamanya. Dan sudah kita ketahui agama para rasul dari awal rasul sampai akhir rasul Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sama dalam masalah akidah. Nabi SAW mengatakan, Al-Anbiya awladu allat, ummuhum syatta wa dinuhum wahid. Kata Nabi SAW, para nabi itu seperti awladu allat. Sebagai riwayat, ikhwatu allat, seperti saudara-saudara yang seibu, yang seayah tapi beda ibu. Awladu allat di sini katanya, ibu mereka berbeda. Ibunya berbeda, tapi dinuhum wahid, agamanya satu. Jadi para nabi dalam masalah akidah, dalam masalah usuluddin itu sama. Semua nabi menyeru kepada tauhid. Tidak ada satu nabi pun yang menyeru kepada kesyirikan. Semua nabi pasti menyeru kepada makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Tidak ada nabi yang menyeru kepada akhlak yang buruk. Wa dinuhum wahid. Wa qala Ibnu Abbas, syir'atan wa minhaja wa likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Masing-masing umat dijadikan untuk mereka syir'atan wa minhaja, yaitu syariat yang berbeda-beda. Asal usul agama itu sama, yang bedanya syariat. Sehingga terjadi nasakh wal mansukh. Tatkala nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran-ajaran sebelumnya, baik ajaran Nabi Musa ataupun Nabi Isa dan semua ajaran itu dihapus dengan ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan dalam masalah usul agama, semua ajaran Nabi itu sama. Semua yang menyeru kepada tauhid dan menyeru kepada kebaikan. Ini bagian akhir dari bab yang pertama. Yang mana isinya bahwasanya iman itu qawlun wa amal, atau qawlun wa fi'lun, yazidu wa yanqus. Keimanan mencakup perkataan dan amalan, baik amalan yang zahir itu amalan jawari atau amalan yang batin itu amalan hati. Dan keimanan bertambah dan berkurang, bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita akan ambil materi kita, kita bab jami'us sahih mimma laysa fi sahihain, dan kita memasuki bab yang kedua dari kitabul ilm. Di bab yang kedua boleh menyebutkan atau memberikan terjemah dengan fadlul fiqh fid din, bab keutamaan seseorang paham dengan agamanya. Fadlul ilm, keutamaan seorang memiliki ilmu tentang agamanya. Dan seperti kita sebutkan di materi yang lalu, bahwasanya keutamaan-keutamaan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih, dan dorongan kita untuk atafaqquh fid-din, yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu agama yang Allah angkat derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama. Begitu pula di sini, fadlul fiqh fid-din, bab keutamaan pelajari ilmu agama. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Rawh wa Rawh Ibnu Ubadah qala haddatsana Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj Hamda, masmuh Ahsanta, Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz qala akhbarani Abu Zubair. Abu Zubair kita Muhammad bin Muslim ini tadarus. Kalau Az-Zuhri Muhammad bin Muslim sama, asini Muhammad Muslim ini tadarus. Al-Kufi. Anna sami'a Jabir bin Abdullah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khiyarun nas fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Dan setelahnya qala san Abu Ahmad qala hadan Sufyan an Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adin fa khiyarun fil jahiliyah khiyarun fil Islam idza faquhu. Lafadnya lebih lengkap daripada lafad sebelumnya. Abu Ahmad wa Muhammad ibn Abdullah ibn Zubair al-Kufi dan Sufyan wa Thawri. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kita baca riwayat yang kedua tanda tambahan an-nasu ma'adin. Kata beliau, an-nasu ma'adin, perumpamaan manusia itu seperti ma'adin, seperti barang tambang yang mana nilainya berbeda-beda. Kita ketahui barang tambang, misalnya ada pasir, kemudian juga misalnya ada besi, ada emas, ada perak. Yang mana barang tersebut nilainya berbeda. Tidak mungkin sama harga emas dengan harga pasir, atau harga perak dengan harga besi. Begitu pula manusia, kal ma'adin. Manusia derajatnya berbeda-beda. Ada orang-orang yang mulia dengan kemuliaan Allah berikan kepadanya, dengan dimudahkan dengan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada orang-orang yang hina. Kata beliau, fa khiyarun fil jahiliyah khiyarun fil Islam. Maka orang-orang yang baik pada masa jahiliyah, orang-orang yang ditokohkan orang yang baik pada masa jahiliyah, itu akan menjadi orang-orang yang baik ketika mereka masuk Islam. Kapan? Idza faquhu. Dan syahidnya, jika mereka adalah orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham dan berilmu dengan agamanya. Di sini menunjukkan bahwa yang namanya ilmu itu membawa kemuliaan secara mutlak. Orang-orang yang ditokohkan pada masa jahiliyah, ketika mereka menuntut ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan mengurangi ketokohannya, bahkan akan menambah kemuliaannya. Dan sebaliknya, ketika seorang jauh dari ilmu, maka dia jauh dari kemuliaan. Dan ini bisa diambil dari mafhum hadis yang kita hafal bersama dan juga akan kita lalui. Nabi bisa mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki pada kebaikan, Allah jadikan dia faham dengan agamanya, berilmu dengan agamanya. Mafhumnya kata para ulama, kalau Allah menghendaki untuk seorang kejelekan, maka Allah jadikan dia tidak faham dengan agamanya. Jadi ilmu sebab kemuliaan. Orang yang dianggap jelata, dipandang sebelah mata, dan dianggap orang-orang yang hina dengan kefakiran atau dikarenakan nasab menurut mereka yang tidak mulia, akan menjadi orang yang mulia dikarenakan ilmu. Nah, kita bisa lihat sejarah-sejarah salafun shalih, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mulia dikarenakan ilmu. Dikarenakan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ini dorongan baik kita, agar kita berjid dan berijtihad dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang akan kemuliaan yang hakiki di dunia dan akhirat, fa'alai bil ilm, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Satu kejadian yang mengesankan dulu di Majlis Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengajar, ada salah seorang talabah dalam keadaan dia cacat, tidak bisa berjalan dengan normal. Kalau jalan pun dia pakai tongkat dua. Masih muda, masih belia sekali. Apa nasihat Mukbil? Beliau berkata, ya bunai, utlubil ilm. Wahai puteraku, menuntut ilmu langkau. Dan sampai anak pulang pun dia masih belajar. Dan sudah nampak darinya tanda-tanda istifadah. Dia mustafid dari ilmu yang dia pelajari. Tentunya ketika berilmu, manusia akan membutuhkannya, bermanfaat untuknya, untuk keluarga, untuk kaum muslimin. Bismillahi azza wa jalla. Dorongan baik kita untuk berjid dan berijtihad fi talabil ilm. Ilmu membawa kemuliaan di dunia dan di akhirat. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.